الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita mengambil faedah dari surah At-Tur yang merupakan bagian dari tafsir dari Sahih Al-Bukhari. Yaqulu Rabbuna Jalla fi'ulah A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Innal Muttaqina Fi Jannati Wa Na'im فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إخواني في الدين أعزكم الله setelah sebelumnya di beberapa ayat Allah menyatakan tentang keadaan orang-orang kufar betapa menderitanya mereka dalam adab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan innal muttaqina fi jannatin wa na'im di ayat yang ke-17 dan setelahnya dari surat Tur, kata Allah subhanahu wa ta'ala innal muttaqina fi jannatin wa na'im, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, nikmat yang sangat besar. Sudah kita lewati pembahasan tentang masalah takwa. Sekarang pembahasan kita tentang kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala dibeberkan di ayat ini, dan Allah Subhanahu wa taala sering mengulang dan mengulang supaya ada rasa cinta, rasa tertarik, rasa rindu untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Innal muttaqina fi jannati wa na'im fakihina bima atahum rabbuhum fakihina yatafakkahun, mereka sangat bersenang-senang di dalam surga dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari berbagai macam jenis-jenis kenikmatan, karena sangat banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, semua serba nikmat, dan kenikmatan itu tidak tercampuri dengan sesuatu yang barakallahu fikum bercampur dengan kelelahan, keletihan, kantu, bosan, dan yang lainnya dari kenikmatan-kenikmatan yang terkadang kita dapati di dunia ini. Barakallahu fikum. Di dunia ketika kita menikmati nikmat-nikmat yang Allah berikan berupa makanan, mungkin minuman, walaupun enak, begitu kita makan terus menerus, barakallahu fikum, akan muncul rasa bosan. Akan nikmat pertama kali, dua kali, tiga kali, empat kali kita makan, begitu enam kali, tujuh kali sudah ada rasa bosan. Barakallahu fikum. Kemudian ketika makan di dunia ini, makan di awal makan, barakallahu fikum, mungkin masih lahap. Begitu pertengahan makan, mungkin sudah mulai selera turun, dan di akhirnya hilanglah selera. Barakallahu fikum. Artinya dia sudah kenyang. Sementara dalam surga tidak ada yang demikian itu. Orang akan makan dan terus makan. Silahkan makan. Barakallahu fikum. Mereka kita ketika kenyang, mereka hanya sendawa. Rasa kenyang itu pun hilang. Tidak butuh ke toilet, tidak butuh ke belakang, karena tidak ada yang namanya buang air. Barakallahu fikum. Tidak ada kotoran. Barakallahu fikum. Yang namanya surga Allah Subhanahu wa taala semua adalah kenikmatan. Kenikmatan yang tiada putus-putusnya, tiada henti-hentinya. Yatafakkahun, mereka bersenang-senang dengan berbagai macam kesenangan, kenikmatan, kelezatan. Faqihina bima atahum rabbuhum wa waqahum adzabal jahim. Di sisi lain, setelah mereka diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang sangat pedih. Karena ketika seorang merasa diselamatkan dari mara bahaya, sesuatu yang sangat menyakitkan, dia akan merasa syukur yang luar biasa. Barakallahu fikum. Berbeda sebalikannya, kebalikannya dengan orang yang menghuni neraka. Ketika dia diperlihatkan tempat yang namanya surga dan dikatakan kepadanya, ini tempatmu seandainya engkau beriman kepada Allah, ini tempatmu seandainya engkau bertakwa dan beramal saleh, tapi karena kau kafir, maka Allah menempatkan engkau di tempat yang namanya neraka. Ketika dia melihat itu, rasa penyesalan dan penderitaan sangat menyayat kalbunya. Barakallahu fikum. Rasa sedih, rasa putus asa itu amat sangat. Baik, coba lihat dua perbedaan yang sangat kontras. Baik. Nah, ketika orang-orang mukmin ini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, maka dia akan merasa bersyukur sangat. Karena itu adalah keselamatan, keberuntungan. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan, dijauhkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan dia ke dalam surga, maka sungguh dialah yang beruntung. Dialah yang selamat. Keberuntungan yang tiada tandingannya. Masya Allah. Kemudian Allah menutupnya dengan kata-kata, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali harta benda yang menipu. Barakallahu fikum. Baik. Kecuali harta benda yang menipu. Dan celakalah orang-orang yang tertipu. Nasallahu salamat wal afiyah. Kita hanya mengambil bagian kita di dunia ini untuk langgeng melakukan perjalanan menuju akhirat dalam keadaan radiyatan mardiyah. Secukupnya, sekebutuhan kita. Tidak habis waktu kita, umur kita untuk mencari, mengejar dunia, mengumpul-ngumpulkannya. Barakallahu fikum. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki, silakan. Karena rezeki ada, mencari rezeki adalah asbab untuk kita memperolehnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah." Jika selesai ditegakkan, dilaksanakan salat Jumat, silakan kalian bertebaran di atas muka bumi ini, carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah para pekerja. para pengusaha. Baik. Akan tetapi di ketika mereka harus beribadah, mereka sangat khusyuk dalam pelaksanaan ibadah mereka. Mereka semangat dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqihina bima atahum rabbuhum innahum kanu wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan mereka diselamatkan, dibebaskan, dijauhkan oleh Allah dari azab neraka jahim. Kulu washrabu hani'a, dipersilahkan kepada mereka untuk makan dan minum. Kulu washrabu, silakan kalian makan dan minum. Bima kuntum ta'malun, karena amal soleh yang dulunya pernah kalian lakukan di dunia. Barakallahu fikum. Silakan makan, minum dengan bermacam macam jenis makanan dan minuman yang lezat. Taib. Masya Allah. Ini sebagai balasan atas amal saleh yang anda lakukan di dunia. Ini bantahan telak untuk orang-orang yang mengatakan yang penting kita percaya lah, mayam fak. Taib. Kalau sekedar percaya, kalau sekedar yakin, kurang percaya apa iblis? Kurang yakin apa iblis? Dia sangat percaya dan yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Kafirnya dia ketika dia tidak mau tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini yang biasa disebut dengan oleh para ulama kita dengan kufru inad. Kafir karena penentangan. Orang-orang Yahudi, barakallahu fikum, mereka sangat yakin tentang Allah, bahkan kerasulan Muhammad alaihi salatu wassalam, mereka sangat yakin percaya. Cuma karena hasad dari sisi mereka yang menghalangi mereka untuk mengimani Rasulullah sebagai rasul. Baik. Allah telah menyatakan bahwa mereka sangat kenal rasul, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka sangat mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Kurang yakin apa mereka? Barakallahu fikum. Jadi bantahan, barakallahu fikum, untuk orang yang mengatakan yang penting kan kita percaya, yang penting yakin. Enggak cukup. Anda harus beramal saleh. Dan anda harus meninggalkan maksiat. Barakallahu fikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah engkau ke dalam surga karena apa yang kau lakukan dari amal-amal saleh ketika kalian dunia. Taib. Masya Allah. Muttaqina ala sururin masfufah. Mereka duduk-duduk di atas dipan-dipan yang bersusun-susun. Muttaqina ala sururin masfufah, yang teratur berbaris rapi, afwan. Wazawwajnahum bihurin ni'in. Mereka ketika bercengkerama, bersantai-santai, duduk-duduk, berhadap-hadapan antara satu dengan yang lainnya. Menunjukkan tentang satu hatinya mereka. Karena Allah telah mencabut dari hati-hati mereka rasa jengkel, tidak senang, tidak cocok, benci, dan yang lainnya dari penyakit-penyakit hati. Atau kotoran-kotoran hati ini semuanya diangkat dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka semuanya satu hati, saling mencintai, saling memuliakan, saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Tidak seperti di dunia, barakallahu fikum, boleh jadi kita dengan sekian banyak orang yang ada di sekitar kita, ada di antara mereka yang kita kurang nyaman dengannya. atau tidak senang dengannya. Taib, karena satu dan lain masalah. Barakallahu fiikum. Al-muhim, ketika penduduk surga dimasukkan ke dalam surga, maka rasa ini sudah tidak ada lagi. Yang ada adalah mahabbah, kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Mereka dengan ceria, taib, bercengkrama, berhadapan-hadapan antara satu dengan yang lainnya. Taib, wazawwajnahum bihurin 'ain. Kemudian kami nikahkan mereka dengan perempuan-perempuan bidadari. Bihurin 'ain. Barakallahu fikum. Bidadari-bidadari yang matanya barakallahu fikum sangat indah. Barakallahu fikum. Ini ungkapan tentang kecantikan yang sangat luar biasa. Dan bidadari-bidadari ini barakallahu fikum dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai azwajum mutahharah, yang dijadikan istri oleh para penghuni surga, dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghuni surga, mutahharah, disucikan mereka, suci bersih dia dari akhlak-akhlak buruk. Barakallahu fikum. Perangai-perangai yang jelek, pikiran-pikiran yang menyimpang, ini bagian batinnya, suci bersih mereka. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa cemburu lagi. Semuanya dipenuhi dengan mahabbah dan kecintaan. Sehingga berapa banyak pun istri seorang penghuni sorga, tidak ada kecemburuan di antara mereka. Tidak ada sakit hati di antara mereka. Mutahharah juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit jasmani. Disucikan Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit jasmani. Taib, dari berbagai macam penyakit, terkhusus penyakit-penyakit wanita, barakallahu bikum, atau keadaan-keadaan yang tidak nyaman ketika itu dinisbahkan kepada perempuan yang ada di dunia ini, seperti yang dialami oleh para perempuan berupa haid, nifas, barakallahu bikum, dan yang lainnya dari keadaan-keadaan yang tidak membuat nyaman seorang perempuan, maka para bidadari tentunya mimbabin aula adalah perempuan yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih istimewa lagi. Para ulama kita mengatakan bahwa bidadari sedemikian rupa digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melayani penghuni-penghuni sorga. Maka tentu yang dialah yang dilayani ini adalah sesuatu yang lebih istimewa. Maka tentunya perempuan-perempuan yang masuk ke dalam sorga kondisinya lebih hebat lagi, lebih bagus lagi, barakallahu fikum. Karena mereka masuk ke dalam surga dengan perjuangan, dengan kerja keras, barakallahu fikum, sehingga mereka bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Taib. طيب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم. طيب dan orang akan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya barakallahu fikum, dengan para bidadari ini. Taib. dan dengan istri-istrinya di dunia. Dan diberikan kemampuan untuk bersenang-senang sesuai dengan amalan-amalan yang mereka lakukan di dunia. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Adapun orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan-keturunannya dengan iman pula, dia iman dan amal saleh, keturunannya pun demikian beriman dan beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala kumpulkan, satukan mereka, Allah pertemukan ulang mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka semuanya ke satu derajat, yakni derajat yang tertinggi di antara mereka. Barakallahu fikum. Kedudukannya disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini termasuk bagian dari kenikmatan, bagian dari kebahagiaan. Tidakkah ketika kita di dunia, orang tua kita senantiasa senang, berbahagia, sukacita ketika anak-anaknya berkumpul kembali. Barakallahu fikum. Setelah mungkin ketika mereka berkeluarga, tentunya memisahkan diri, barakallahu fikum, dengan keluarga kecilnya. Satu demi satu keluar dari rumah. Barakallahu fikum. Dan di keadaan-keadaan tertentu, mungkin ada acara-acara atau keadaan-keadaan yang mengharuskan mereka berkumpul semuanya. Maka ketika mereka berkumpul semuanya, masya Allah, mungkin di lebaran atau keadaan-keadaan yang lain, barakallahu fikum, mereka dan semuanya sangat bergembira, sangat berbahagia. Ini termasuk kenikmatan, kebahagiaan. Maka demikian pula ketika mereka masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka semuanya. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka kami gabungkan, kumpulkan mereka dengan keluarganya. Oleh karena itu, kita diperintahkan dan dituntun untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua kita, dan mendoakan kebaikan juga untuk anak-anak keturunan kita, agar supaya semua kita ini menjadi hamba yang saleh. Berikutnya kita akan kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini, tabarakallahu bikum, orang tua kita yang lebih dahulu, tentunya kebiasaannya bahwa mereka duluan yang barakallahu bikum meninggal dunia. Bukan berarti kalau orang tua kita masih hidup tidak ada jaminan, berarti ada jaminan untuk kita, umur kita lebih panjang dari orang tua kita, lah. Karena ajal tidaklah bercerita tentang masalah umur berapa, enggak. Tapi taruhlah, barakallahu bikum, seandainya orang tua kita lebih dahulu berangkat, kemudian kita, kemudian anak-anak kita, dan seterusnya. Maka kita akan dikumpulkan ulang oleh Allah Subhanahu wa taala jika semuanya berada di atas iman, takwa dan amal saleh. Taib. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan sedikit pun kami tidak mengurangi dari amal-amal yang pernah mereka lakukan. Taib. Semua yang mereka lakukan kami balasi, kami ganjari, tidak terkurang sedikit pun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan-tambahan untuk mereka. Kullu imrin bima kasaba rahin, setiap orang tergadai dengan apa yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. barhun, setiap orang tergadai dengan amalannya. Artinya, walaupun dia beriman, walaupun dia bertakwa, tapi kalau anaknya, keturunannya tidak beriman dan tidak bertakwa, ya sudah, tidak akan bakal digabungkan mereka. Barakallahu fikum. Digabungkan mereka kalau mereka satu jalan. Barakallahu fikum. Satu keyakinan, sehingga mereka disatukan oleh tujuan mereka, yakni mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Wa amdadnahum bifaqiyati wa lahmin mimma yashtahun. Kemudian Allah memberikan untuk mereka bifaqihatin, buah-buahan yang sangat banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kullama ruziqu minha rizqan qalu, setiap mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makanan-makanan, buah-buahan, mereka berkata hadzal ladzi ruziqna min qabl, inilah yang dulunya kita di dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita mengatakan bahwa sama, ya sama seperti di dunia penamaannya. Barakallahu fikum. Baik. Ini sedikit ada kemiripannya, mungkin dari sisi nama atau dari sisi bentuk, mungkin. Barakallahu fikum. Walaupun tidak akan pernah bisa sama. Barakallahu fikum. Rasanya taib. Dan apa yang ada padanya tidak akan mungkin, karena tidak akan bisa dibandingkan apa yang ada di dunia ini dengan apa yang ada di hari akhirat. Hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Mereka diberi yang serupa dengannya, serupa namanya, serupa bentuknya, modelnya, tapi barakallahu fikum rasanya tentunya atau besarannya berbeda. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan tuh mereka dalam surga istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Wa amdadnahum bifaqihi wa lahmin mimma yashtahun. Yatanazawna fiha ka'san la lagum fiha wa la ta'thim. Mereka baik. Yatanazawna, mereka mengambil minuman-minuman. Baik. Mereka saling melayani, barakallahu bikum. Saling melayani, barakallahu bikum. Karena mereka mengungkapkan rasa senangnya, cintanya. Taib, ayo silakan. Barakallahu fikum. Taib, saling melayani. Ayo, saling memberikan, ayo. Taib. Karena mereka satu hati, apa yang mereka rasakan pengen saudaranya juga merasakannya. Taib, ya tanazauna fiha ka'sa. Barakallahu fikum, minuman-minuman. La lagum fiha wa la ta'thim. Di dalam surga tidak ada naza'una fiha ka'sa, mereka minum dari khamr yang lezat, yang nikmat, tentu tidak sama dengan khamr yang ada di dunia ini yang penuh dengan kejelekan. Khamar yang ada di dunia ini dipenuhi dengan kejelekan. Ketika orang mengonsumsi khamar ini akan hilang akalnya. Kalau sudah hilang akalnya, dia akan mengatakan kata-kata yang tidak pantas. Barakallahu fikum. Ngaco. Baik. Boleh jadi itu adalah dusta, boleh jadi itu adalah makian, celaan, umpatan, boleh jadi itu berbagai macam kekejian yang dilakukan dengan lisannya. Bahkan dengan perbuatannya mereka melakukan berbagai macam perbuatan yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini khamr yang ada di dunia. Baik. Adapun khamr yang ada di hari akhirat, orang sangat-sangat menikmatinya. Tidak menghilangkan akal dan juga tidak, barakallahu fikum, membuat sakit perut dan tidak membuat orang sembarang bicara. Baik. Penghuni surga, ucapan mereka adalah ucapan yang baik. Barakallahu fikum. Ucapan yang senantiasa mereka ucapkan adalah tasbih, tahmid. Taib. Ucapan-ucapan yang mereka ucapkan, taib, salaman salama, ucapan yang baik. Tidak ada dusta. Barakallahu fikum. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Dan di sana ada pelayan-pelayan bidadari lain. Ini pelayan juga lain. Barakallahu fikum. Wa yatufu alaihim ghilman, anak-anak muda yang sangat rupawan. Ka'annahum lu'lu'um maknun, seakan-akan mereka itu adalah mutiara-mutiara yang tersimpan. Barakallahu fikum. Sama seperti mutiara-mutiara yang tersimpan. Wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaalun. Kemudian terkadang mereka juga bercengkrama sesama penghuni sorga, bercerita tentang apa yang dulunya pernah mereka lewati di kehidupan dunia. Mereka saling menanyakan bagaimana keadaan kalian dulu di dunia. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Baik. Mereka pun mengatakan dulunya kita di dunia ini, baik, ketika kami di tengah-tengah keluarga kami musyfiqin, kami sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan adab-adabnya nanti di hari kiamat. Sehingga kami pun beramal saleh, kami pun meninggalkan maksiat karena rasa takut ini. Barakallahu fikum. Karena rasa ketakut inilah famannallahu alaina. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami pemberian-pemberian ini, surga dan kenikmatannya. Wa qana adzabas samum. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjauhkan kami dari azab api neraka. Inna kunna min qablu nad'uuh. Sungguhnya dulunya kami ketika di dunia senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, yakni surga, dan minta untuk dijauhkan dari api neraka. Nad'u, senantiasa meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua kebutuhan kita. Jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan malas untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kebutuhan Anda. Barakallahu fikum. Sampai-sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau putus tali sendal kalian, minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Minta gantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap saat dan senantiasa kita memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya. Coba perhatikan bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya beliau berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Setiap gerak-gerik beliau mulai dari hendak tidur dan bangun dari tidur. Inna kunna min qablu nad'uhu. Sunya dulunya di dunia kami senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala innahu huwal barrur rahim, sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan dan sangat penyayang terhadap kami. Baik. Fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Kemudian Allah mengatakan fadzakir, maka berikanlah peringatan wahai Rasul. Ingatkan umat manusia ini tentang azab yang sangat pedih. Sampaikan kepada mereka tentang surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Taib. Fadzakir, ingatkan mereka dengan Quran. Fadzakir, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, fadzakir bil Qurani man yakhafu wa'id. Ingatkanlah mereka dengan Al-Qur'an, hamba-hambaku yang taib, takut akan taib azabku, akan ancamanku. Maka di sini kata Allah fadzakir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun. Ingin berikanlah peringatan dengan Al-Qur'an ini, karena engkau dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidaklah engkau termasuk orang-orang yang masuk ke dalam pedukunan. Bukanlah engkau seorang dukun, wala majnun, dan juga bukanlah engkau seorang yang gila, taip rusak akalnya. Rasulullah SAW adalah sohat, orang-orang yang sehat, sehat jasmani dan rohani beliau alaihi salatu wassalam. Barakallahu bikum, tidak seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir terhadap beliau. Taip, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.